السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. Masuk pada bab Ijlalul Kabir, memuliakan orang besar, memuliakan orang tua, orang yang lebih tua usianya dibanding kita. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال أبو كنانة عن الأشعري. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Auf dari Ziyad bin Mikhraq, beliau mengatakan berkata Abu Kinanah dari Al-Ash'ari, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Ash'ari ini suku, ya, suku di Yaman, nama suku, nama kabilah di Yaman, namanya Ash'ar. Nah, yang dari suku tersebut, dari kabilah tersebut, maka nisbahnya adalah Al-Ash'ari. Ya, seperti sahabat yang mulia, Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau mengatakan, inna min ijlalillahi, termasuk memuliakan Allah adalah ikrama di syaibatil muslim, yaitu dengan memuliakan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah beruban dari kalangan kaum muslimin. Ya, kalau mau dibalik, memuliakan seorang yang sudah beruban, seorang muslim yang sudah beruban, itu termasuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَامِلَ الْقُرْآنِ غَيْرَ التَّالِي غَيْرَ الْغَالِفِ وَلَا الْجَافِ. Dan juga termasuk memuliakan Allah adalah dengan memuliakan pembawa Quran, penghafal, pembaca Quran, pengajar Quran, khairul ghali fihi, ya, tidak berlebih-lebihan terhadap, ya, terhadapnya, atau tidak pula terlalu kaku terhadapnya, ya, atau bisa bermakna memuliakan seorang penghafal pengajar Quran yang pengajar Quran tersebut tidak berlebih-lebihan dalam membacanya, artinya tidak ta'amuk, tidak berlebih-lebihan dalam membaca sehingga malah sulit dalam tadabbur. Ya, sebagaimana datang larangan, ya, dari para ulama membaca Quran dengan berlebih-lebihan dalam masalah tajwid. Tepat dalam masalah tajwid itu harus, tapi berlebih-lebihan ini yang dilarang. Wala jazi anhu, dan juga tidak jazi. Kita bermakna di sini tidak memperlakukannya dengan baik. Ya, bisa bermakna. Jadi bisa diartikan hamil al-Qur'an khairul ghali fihi wal jazi fihi, yaitu kitanya menghormatinya itu tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Atau bisa bermakna memuliakan seorang pengajar Quran, ciri-ciri pengajar Quran adalah yang tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Ya, tidak berlebihan dalam masalah tajwidnya dan tidak berkurang-kurangan dalam masalah itu. Ya, itu yang kita hormati. Karena itulah yang, ya, membaca Al-Quran yang haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Kita membacanya dengan penuh tadabbur, mengetahui makna-maknanya. Kemudian di antara termasuk memuliakan Allah adalah dengan kita ikrama di sultanul muqsiti, memuliakan, ya, orang yang punya kekuasaan dan dia adil, maka kita muliakan mereka. Ya. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat tiga keutamaan besar di sini. Yang pertama tadi, ta'dimu syekhil kabir fil Islam bitauqirihi fil majalis warifqi bihi wasyafaqati alaihi wa nahwi dzalik, yaitu memuliakan seorang yang sudah sepuh usianya. Ciri sudah sepuh itu berubah. Ya, karena keumuman orang yang sudah sepuh usianya itu berubah. Maka termasuk kita memuliakan Allah adalah dengan memuliakan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah berusia. Dengan menghormatinya ketika kita duduk, kita sopan, santun. Kita bersikap baik, lembut kepadanya. Wa kullu dzalika min kamali ta'zimillah. Dan semua itu adalah dalam rangka menyempurnakan pengagungan kita kepada Allah. Ya. Jadi menghormati orang yang lebih tua itu adalah buah dan konsekuensi ketika kita mengagungkan Allah, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini mulia sekali, akhlak yang sangat mulia. Kalau seorang menyatakan dirinya beriman, maka keimanan tersebut akan mengkonsekuensikan dia menghormati orang yang lebih tua, khususnya orang-orang yang sudah syabih, orang-orang yang sudah beruban. Kenapa? Uban saja itu sudah mulia dalam Islam. Jadi usia itu sudah mulia, orang bertambah usia itu bertambah mulianya dia. Karena berarti walaupun semakin banyak dosa, tapi semakin banyak pahala juga. Ya, kan begitu kalau orang yang sudah tua. Kemudian yang kedua, apalagi kalau tuanya beliau ini dibarengi dengan berubah. Terdapat hadis-hadis yang sangat banyak terkait keutamaan seorang itu memiliki rambut ubah. Yang terakhir Muslim, Rasulullah bersabda, ma min muslimin, ma yusibu muslimun syaibatan fil Islam, tidaklah seseorang itu beruban di masa keislaman dia, itu dia seorang muslim, dia berurban, illa ja'a yawmal qiyamah, ya, kecuali datang pada hari kiamat, itu sebagai nur, sebagai cahaya. Ya, dalam riwayat lain, ya, mayusibu syaibatan fi Islam, irra illa rufi'anhu darajatuh wa mahalahu sayyiatuh. Ya, tidaklah seorang itu beruban kecuali diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, dan diberi pahalanya. Setiap satu ubannya. Ya, satu uban itu satu derajat, satu dosa diampuni, satu pahala diberikan. Coba bayangkan kalau dalam rambut banyak ubannya. Enggak terhitung. Nah, itu adalah kemuliaan. Jadi usianya itu sudah mulia, sudah sepuh berarti sudah mulia, dan ubannya itu sendiri sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memuliakan orang-orang yang lebih tua dibanding kita. Ya. Kemudian tentang memuliakan syamilul Quran, yaitu hafizuhu, qari'uhu, wa mufassiruhu. Yaitu orang yang menghafalnya, yang membacanya, dan yang menafsirkannya. Ya. Karena memang ada yang dia bisa menghafalnya. Ada yang tidak bisa menghafal, tapi bisa membacanya. Dan ada yang tingkatannya sudah mengajarkan tafsirnya. Ya. Maka, bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, dia bagus baca Al-Quran, apalagi tahu tafsirnya, mengajarkan tafsirnya, maka kita harus hormati dia. Penghormatan terhadap dia itu dalam rangka menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hafizul Quran, penghafal Quran, muallimul Quran, pengajar Quran, qariul Quran, orang yang mahir baca Quran, orang yang mufassir, ya, orang yang ahli tafsir Quran disebut hamil, ya, seperti orang hamil gitu, hamil gitu, hamil. Ya, kalau hamil kan hamilul janin, yang mengandung janin. Kalau ini hamilul Quran. Kenapa? Lima tahammala min masyaqi katsiratin. Dikarenakan seorang yang menopang Al-Quran, yang membawa Al-Quran, disebut hamilul Quran, artinya dia membawa beban. Dikarenakan ketika dia menghafal Quran, membaca Quran, dan juga apalagi menafsirkan Al-Quran, dia menanggung beban yang sangat besar dan banyak. Alal ahmalil kafirah, beban yang sangat banyak, beban yang sangat berat. Wa anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah engkau, kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan kepada sebuah gunung, engkau akan melihatnya hancur lebur tidak tersisa. Karena beratnya Al-Qur'an itu. Menghafal Al-Qur'an berat, membaca Al-Qur'an berat. Memurajaahnya, mengulanginya, istiqomahnya lebih berat. Mengetahui makna-maknanya, tafsirannya, perinciannya, lebih berat lagi. Karena beratnya tugas mereka, dan besarnya, agungnya yang mereka lakukan, maka kita harus memuliakan mereka. Kok kita sendiri gak bisa, kok gak memuliakan. Ya. Kalau kita sendiri gak bisa dan terwakili oleh mereka, maka kita harus memuliakan mereka, para penghafal Quran. Ya, jangan justru diprovokasi, digembosi. Hafal Quran nanti gede mau jadi apa? Gede jadi orang, hafal Quran. Kan begitu. Kita dulu waktu belajar di pondok ya sering mendengar seperti itu. Mondok mau jadi apa? Mondok belajar apa? Bahkan ada yang, jangan mondok. Nanti kalau pulang mondok jadi gila. Kok mondok jadi gila? Gimana sih? Gak ada zamannya orang belajar Quran jadi gila, gak ada. Ya. Kalau ada, ya bukan belajar Quran, bukan belajar hadis. Ya. Itu belajarnya apa? Shamsul Ma'arif, Jarobat, Al-Awfaq, nah itu yang dipelajari. Ya, buku-buku yang seperti itu, buku-buku sihir. Adapun yang mempelajari Al-Quran, hadis, fiqih, nahu, sharaf, balaghah, ya, arud, qawafi, tarikh, dan seterusnya, enggak ada yang membuat kita itu gila. Yang ada semakin pintar pikiran kita. Sehingga enggak ada zamannya ulama itu pikun, enggak ada. Kalau lupa sedikit, berubah sedikit hafalannya di masa sepuh, wajar. Karena sudah sepuh. Tapi pikun, enggak ada ulama-ulama pikun. Apalagi ya, yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Ya. Maka mereka disebut hamilul Quran. Nah, tetapi hamilul Quran ini juga punya ya, punya kriteria. Ghairul ghali fihi wal jazi anhu. Al-ghali itu berasal dari al-ghulu. Ya. Yaitu ghairul mujawiz fihi al-hadda lafzan wa ma'na. Tidak melampaui batas dalam lafaz dan makna. Apa contohnya melampaui batas dalam lafaz? Yaitu mubalaghah fi tajwid, berlebih-lebihan dalam tajwid. Misalkan qaf, namanya qaf itu baq. Enggak baq. Enggak klok baq. Misalnya kayak kecekik gitu. Itu berlebih-lebihan ya. Ain ya, misalkan ain ya. Ain namanya ain itu ain. Ya, jangan berlebih-lebihan malah jadinya ain. Ain akhirnya. Ya kan, seharusnya ain jadinya ngain. Saking berlebih lebihannya. Jadi tidak berlebih-lebihan. Atau terlalu panjang bacaannya, ya, lagi ngimami, bacaannya yang kayak apa tuh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, orang yang jadi makmumnya bingung. Wah, ini mau kontes mau apa? Ya kan? Ini lagi ngimami. Nah, oleh karena itu, tidak berlebih-lebihan ya, di dalam lafadznya. Bahkan mengikuti tajwidnya, sesuai dengan ilmu tajwidnya dan tidak keluar dari itu. Di antara berlebih-lebihan, diterangkan para ulama, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Yaitu yang dinamakan maqamat. Maqamat, jadi sebelum belajar, mau melantunkan Al-Quran, dia belajar syairnya dulu. Maqamat itu bahasa sekarang itu tangga nada. Ya, naik turun datar, naik terus turun terus gitu. Namanya maqamat. Gitu ya. Itu maqamat. Jadi sebelum dia baca Quran, dia belajar maqamat dulu. Ya, ulama-ulama mazhab banyak yang mengharamkan, minimal memakruhkan cara-cara seperti itu. Ya, karena akan melalaikan dari tajwid, melalaikan dari tadabbur. Jadi dia cuma memperhatikan naik turun tangga nada bacaan Qur'annya. Bagus memang hasilnya, tapi kayak penyanyi. Ya. Biasanya ketahuan, orang-orang yang baca Qur'an dengan maqamat, dengan baca Qur'an yang benar-benar belajarnya tajwid, ilmu qira'ah, ulumul Qur'an yang lainnya, itu beda. Kalau yang maqamat biasanya ya kayak lagu, kayak syair bacanya. Bahkan beberapa ada yang dipaksa-paksakan. Yang namanya syair itu memang ada darurah syariah. Ya, yang seharusnya enggak ada nunnya kasih nun belakangnya. Ini baru kasih ari ya, ada terangkan di Ibnu Aqil. Ya, ada jenis nun untuk apa namanya? Ini luhurnya Bani Tamim. Luhurnya Bani Tamim itu kalau mengucapkan syair enggak ada nunnya belakangnya kasih nun. Ini luhurnya Bani Tamim. Itu darurah syariah. Ya. Dan yang seperti ini ma'asyiral muslimin enggak bisa diterapkan dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu dibaca dengan tajwid. Tajwid itu sudah ada ukurannya, panjang pendeknya, ada waqaf ibtida'nya, kan sudah diterangkan. Jangan dikira yang namanya waqaf itu antum lihat waqaf di Al-Qur'an ada jaiz, ada wajib, ada ya ini itu, ada mad ini dan ada mad itu, semuanya dari riwayatnya. Jadi dulu sahabat berhenti baca sampai di sini. Ya, waqaf. Makanya dikasih waqaf di situ. Jadi waqaf itu dari riwayatnya. Ya, sembarangan. Sehingga kalau bisa antum baca Quran, itu berhenti sesuai dengan waqafnya. Sesuai dengan waqafnya. Karena itu waqaf itu dari riwayatnya. Kalau antum sesuai ya waqaf dan ittidaknya sesuai dengan yang di mushaf itu, itulah yang benar. Berarti bacaan antum sesuai dengan bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kuat ya memang ada darurahnya lah. Ya, dan kita berhenti pada kalimat yang tepat, kita nyambung dari kalimat yang tepat pula. Kadang ada orang yang baca Quran bagus sekali, tapi ketika wakaf, salah. Itidaknya salah. Akhirnya kalimat dalam Al-Qurannya kacau artinya. Sekarang saking panjangnya. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an. Misalkan contoh di Al-Fatihah saja, misalkan kadang orang atau dalam Al-Baqarah apa? Ada yang bisa contohkan atau dalam surat-surat yang lainnya? Ya. Banyak ya dalam Al-Qur'an. Banyak. Intinya kalau pengin selamat antum latihan baca Quran itu wakaf istidanya, wakafnya sesuai dengan tanda wakaf. Kalau nggak bisa, antum berhenti nafasnya sampai di mana? Nah, istidanya antum tanya sama ustadz antum yang bisa bahasa Arab, sehingga nanti ketika permulaan menyambung itu tidak merubah makna ayat tersebut. Jadi paham ini ya? Ya, jadi jangan sekedar, nafasnya sampai sini, kemudian diulangi sebelumnya. Pengulangan tidak tepat, maknanya berubah. Itulah pentingnya belajar Al-Quran itu talaqqi. Talaqqi itu belajar langsung ke gurunya. Ya. Ini penting. Ya. Jadi Islam mengajarkan sampai sedetail itu. Subhanallah. Ya. Kemudian, mubalaghah secara mujawazatul hadhil makna, secara makna. Yaitu ketika dia menafsirkan bukan sesuai dengan penafsiran yang benar. Menafsirkan sesuatu bukan dengan penafsiran yang benar, itu adalah melampaui batas. Bahkan ada zaman sekarang yang termasuk diingatkan oleh para ulama, ini berlebih-lebihan, adalah ketika memaksakan Al-Quran ditafsirkan dengan sains bahasanya. Akhirnya berusaha dicocok-cocokkan. Ya, jadi Al-Qur'annya ditarik supaya cocok dengan sains. Seharusnya sains itu ilmu pengetahuan manusia dicocokkan dengan Al-Qur'an. Kalau ini tidak, ya Al-Qur'annya dicocokin sama sains, sama ilmu pengetahuan. Sains itu ilmu pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang bisa berubah-ubah sesuai dengan penelitian manusia saat itu. Ya, bukan sesuatu yang pasti. Saya masih ingat ketika SD, kalau ujian, planet terakhir namanya apa? Pluto. Zaman sekarang nggak ada planet terakhir namanya Pluto. Rupanya ditemukan itu cuma asap saja, bukan planet. Sih, berarti kita waktu kelas 6 SD gimana tuh? Ya, udah hilang Pluto bener, berarti sekarang salah. Kan begitu. Dan banyak lagi kalau kita simak sejarah, ya sejarah ilmu pengetahuan alam. Ya, yang dulu begini ditemukan lagi ternyata begitu. Ya, sehingga bukan kita menarik Al-Qur'an kepada sains, tetapi sains itulah yang disosokkan dengan Al-Qur'an. Ya. Ini yang diingatkan para ulama, muncul tafsiran zaman-zaman sekarang itu, tafsiran-tafsiran sains. Yang sangat terkenal dulu waktu zaman kita sekolah itu tafsirannya Harun Yahya. Masih ingat? Rupanya sekarang ketangkap aliran sesat di Turki sana. Udah tahu beberapa tahun yang lalu itu, ya sekte ya, yang ngawur lah pokoknya. Di mana dulu zaman itu tahun zaman 90-an ya, itu dia menulis sebuah ya teori atau tafsir Al-Qur'an yang sesuai dengan sains katanya, membantah apa namanya teorinya Darwin. Akhirnya pengikutnya banyak tuh dari kalangan mahasiswa. Dari kalangan cendekiawan-cendekiawan katanya. Terus tahun-tahun berikutnya berubahlah pemikiran dia, rupanya ketahuan bobroknya. Harun Yahya kalau nggak salah ya. Benar ya? Harun Yahya, iya. Zaman anak sekolah itu lagi ngetren-ngetrennya. Nah beberapa tahun yang lalu ketangkep. Ya, ngadakan jadi ibadahnya itu joget-joget. Pokoknya begitu. Yang wanitanya itu diwajibkan operasi plastik, kayak Barbie. Kabur ya, kabur. Nah itulah orang ketika beragama dengan metodologinya dia, dengan pikirannya dia, akhirnya dia pun menjadi tersesat seperti itu. Nah, betul juga. Benar ya, namanya Harun Yahya ya. Nah, So, kalau penasaran googlingnya aja nanti ketemu. Ya. Dulu sangat terkenal itu. Awal ya sebelum tahun 2000 atau pasca 2000. Ya, videonya tersebar, buku-bukunya ya tersebar. Allahumma sta'an. Ya begitulah. Sehingga secara berlebihan, secara makna pun harus kita jaga. Jangan sampai berlebih-lebihan. Terlalu lebar dalam penafsiran. Ini salah juga. Kemudian, walal jafi'anhu, tidak boleh ya kita apa namanya menggampang-gampangkan. Ya, menggampang-gampangkan al-jafa ayyaturukahu ba'da ma'alimahu. Yang namanya jafa itu meninggalkan setelah dia tahu. Ya. Yaitu dia sudah hafal Quran tapi enggak pernah murojaah. Nah, itu termasuk min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Sehingga kita, ini mohon maaf ya, kita anak-anak antum yang sudah hafal Quran, itu tugas beratnya itu adalah memurojaahnya, menjaganya. Itu yang sangat besar. Sehingga ketika mereka belajar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semangati mereka untuk belajar, untuk menghafal. Ketika sudah hafal, kita semangati mereka untuk menjaganya. Ya, menjaganya. Termasuk dengan menjaga Quran tersebut adalah istighal bil ilmi. Menyibukkan dengan ilmu. Ya. Menyibukkan diri dengan mengamalkan ilmu tersebut. Ini adalah salah satu penjagaan daripada Quran itu. Dibaca, dimurojaah, hafalannya dicek dan seterusnya. Jangan sampai sudah selesai 30 juz giliran dicek sudah hilang lagi, sudah dilupakan. Rasulullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ahadu bil Quran kata Rasulullah, fa innahu asyaddu tafallutan min al-ibil al-mu'allaqah. Seriuslah kalian dalam menjaga Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sangat mudah lepas, lebih mudah lepas ya daripada onta dari talinya. Jadi talinya itu harus kita pegang. Onta itu lebih kuat daripada kita. Tapi kalau tali kekangnya kita pegang, dia akan nurut sama kita. Tapi sekali dilepas, antum jangan harap bisa nyari dia lagi. Kalau dia sudah merasa lepas, bebas, antum pegang, antum kalah. Antum ketarik. Itu onta. Ya, onta itu lebih gede dari kita, tenaganya. Tapi kalau dia sudah diambil tali kekangnya, itu dia akan nurut dengan kita. Tapi sekali dilepas, antum akan sulit untuk menggapai onta tersebut lagi. Itulah Al-Quran yang Rasulullah permisalkan dengan onta dengan tali kekangnya. Berat Al-Quran ini. Maka kita harus benar-benar ya menasihati anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah ikrama di sultanil muqsit. Memuliakan orang yang punya kekuasaan, yang dia adil. Di sultanil adil. Ya. Yaitu penguasa yang adil. Pertanyaannya, apakah ada penguasa yang adil 100%? Yang ada cuma Nabi. Yang cuma ada para sahabat. Adapun selain sahabat, selain para Nabi dan para sahabat, adilnya enggak 100%. Sehingga dikatakan di sini, wa aqalluhu ayyaghliba adluhu jawrah. Kalau kita perhatikan, kalau dia pemimpin seorang muslim, dia pemimpin. Kalau kita perhatikan, ada keadilannya, ada kezalimannya. Maka selama dia ada kebaikannya, muliakan dia. Karena dia muslim. Ya. Kan kalau kita lihat dalam sejarah, sobat. Dari zamannya sudah selesainya Khulafaur Rasyidin. Sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia digantikan oleh Al-Hasan. Tapi kemudian di Syamsana dibaiat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, terjadilah perselisihan. Akhirnya damai diberilah kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan menjadi raja pertama dalam Islam. Tapi setelah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan Setelah itu berubah pemimpin-pemimpin itu. Bukan dari kalangan orang yang berilmu. Salah satunya pertama kali yang zalim adalah siapa? Putra beliau. Yaitu Yazid bin Muawiyah. Pertama pemimpin yang zalim. Punya panglima namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu tangan besi. Ulama enggak kepalanya. Enggak senang dibunuh. Ya. Jadi enggak senang sedikit, bunuh, penggal. Bunuh, penggal, bantai, diracuni, dibakar. Ya, itu Hajjaj bin Yusuf. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi apabila yaghliba adluhu jawah, apabila terlebih lagi kalau adilnya dia, baiknya dia lebih banyak dibandingkan ketidakadilannya. Bagusnya dia lebih banyak daripada kezalimannya. Maka kita harus lebih hormati lagi. Ya, yang dia zalim saja karena dia muslim masih kita hormati karena dia muslim. Muslimnya itu yang kita hormati. Ya. Walaupun sampai dikatakan para ulama kita berada tinggal di negeri kafir. Tentunya pimpinannya adalah kafir. Maka kita hormati ya karena dia dihormati oleh rakyatnya. Seperti Rasulullah memanggil Heraklius dengan sebutan apa? Adimir Rum, penguasa Romawi. Itu penghormatan. Karena mereka adalah orang yang dihormati oleh matanya. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang kedua kalau kita tinggal di negeri yang seperti itu adalah untuk menjaga agama kita itu sendiri juga. Apalagi kalau kita tinggal di negeri Islam, negeri yang banyak dikumandangkan azan seperti negeri kita ini, maka tentunya kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita. Ada kezaliman, ada keadilan, ada kebaikan, ada keburukan, setiap orang pasti punya seperti itu. Gak usah jauh-jauh kita kepala rumah tangga, ada baik, ada buruknya. Kan begitu kan? Ya, kalau kita, anak kita, bapak gak adil, berarti gak usah dihormati. Kira-kira gimana? Loh, jahat-jahat begini, ini bapaknya kamu harus dihormati. Kan begitu kitanya. Nah, oleh karena itu, asyarakat muslimin bagaimanapun selama dia muslim, pemimpin harus dihormati. Ya, harus dihormati. Inilah perkara yang sangat penting dalam Islam. Kenapa? Kenapa pemimpin itu harus dihormati? Karena dengan dihormati akan muncul yang namanya keamanan. Minimalnya tidak ada pertumpahan darah. Coba kalau rakyatnya ini memberontak naudzubillah min dzalik atau rakyatnya ini melawan, kan akhirnya apa? Pertumpahan darah antara yang punya kekuasaan dengan yang enggak punya kekuasaan. Yang kalah siapa? Yang enggak punya kekuasaan. Taruhlah berhasil rakyat ini menggulingkan pemerintahan. Apakah setelah itu lebih baik lagi? Ya tidak. Ya, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Situna salah ala imamin zalim itu khairun. Ya. 60 tahun dikuasai oleh pemimpin yang zalim itu masih lebih mending dibandingkan kita melewati satu hari tanpa penguasa. Nah, ini satu-satunya ulama yang menyatakan begini dan benar. Nah, yang anehnya kadang ya yang enggak suka tapi pakai perkataan beliau juga. Mengatakan Ibnu Taimiyah radikal tapi ya dalam kepentingan sendiri. Nah, ini ada ulama yang mengatakan begini kan begitu. Alhamdulillah. Intinya adalah kita menghormati mereka karena mereka adalah orang yang dihormati di wilayahnya. Demikian pula menghormati pembesar desa. Ya, desa itu ada sepuh dihormati oleh satu kampung tadi. Maka kita hormati. Oleh karena itu Rasulullah ketika ada kepala suku, ini kepala suku datang. Rasulullah mengatakan bagi orang yang anggota sukunya, kumu ila sayyidiku. Berdiri kamu. Sambut ini kepala suku kamu. Itu berdiri bukan berdiri menghormati, tapi berdiri untuk menyambutnya. Beda ya? Ya beda. Soalnya kan ada orang datang berdiri ya. Ada orang datang depan pintu. Ya, kita berdiri untuk menyambutnya. Beda kalau si fulan datang. Ya hadirin dimohon berdiri sebagai penghormatan. Nah, ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ada tamu kita berdiri untuk menyambutnya, malah diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah kemudian kata pensyarah di sini, qad yakunu sultan al-muslim yaqa'u bi syai'in min al-jawri aw at-taqsir. Fala yajuzu tajhiru bi 'uyubihi. Terkadang seorang pemimpin itu bisa melakukan kezaliman, kejahatan, kekurangan. Tetapi jangan diumumkan aib-aibnya tadi. Kenapa? Lima tibaqai sultan fil iqlim minal masalihil wal manafi la yakfa'al al-uqala. Dikarenakan dengan tetapnya penguasa itu berkuasa, ya, maka akan mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ada yang mengatur keamanan, ada yang mengatur distribusi barang ini, itu, dan seterusnya. Walaupun mungkin ada korupsinya, ada curang-curangnya, ada ini-ininya. Daripada yang nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengatur, itu akan lebih kacau lagi. Yang menguasai adalah orang-orang yang memang murni mencari daripada keuntungan. Ya. Masih ingat Indonesia ketika dijajah 350 tahun. Ketika itu pemimpin-pemimpin kesultanan-kesultanan, ya, istilahnya banyak yang dibunuh. Banyak yang perannya dimatikan. Oleh siapa? Oleh VOC. Tahu VOC ya, kalau baca sejarah. VOC itu sebuah perusahaan. Perusahaan Belanda yang mencari rempah-rempah. Akhirnya apa? Ketika pemerintahnya itu kalah dengan VOC oleh perusahaan, akhirnya apa? Benar-benar terjajah negeri kita itu. Harga luar biasa. Kita beli, padahal padi-padinya kita harus dijual ke mereka dengan harga yang sangat murah. Giliran sudah jadi beras, kita belinya sangat mahal. Itu salah satu contoh saja. Itulah kalau dikuasai oleh orang-orang yang memang menginginkan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Beda kalau yang menguasai itu adalah seorang pemimpin yang memang ada keinginan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Nah, itu bedanya, ya. Sehingga kalau ada kekurangan, jangan disebar-sebar. Bahkan kita datangi, kita nasihati kalau bisa. Kalau bisa ya disurati kalau bisa. Kalau nggak bisa, didoakan. Ya, karena perkara yang paling bermanfaat adalah doa. Doa. Apalagi di zaman yang lagi geger naik terus dan memang banyak yang naik. Dan begitu kan. Suatu ketika, ini hadisnya sahih. Suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW, hala as-si'ru fi zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW, harga itu naik. Ini hadisnya buku tadi. Pada zaman Rasulullah, harga itu melambung tinggi. Jadi diceritakan dalam syarahnya, dalam dihubungkan dengan kitab-kitab sirah, pada zaman itu terjadi curah hujan yang sangat sedikit. Jadi pertanian nggak bisa. Dan juga terputus, ya, karena sebuah bencana, jalan antara Syam dan Madinah. Sehingga distribusi barang itu sangat susah. Orang jual beli itu sangat susah. Sedangkan Madinah nggak bisa produksi pertanian sendiri. Nggak mencukupi. Orang butuh makan. Akhirnya halas ya. Harga sangat tinggi. Faja'a Rasulullah SAW. Maka manusia pun berbondong-bondong datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ya. Halas ya. Telah meninggi harga. Fasa'irlah, maka tolong kendalikanlah harga barang ini untuk kami. Maka Rasulullah SAW terdiam. Kemudian menjawab, innallaha huwal musta'ir. Al-qabid, al-basid, al-raziq. Sesungguhnya Allah lah yang menaikkan harga. Allah lah yang menahan rizki. Allah juga yang melapangkan rizki. Dan Allah lah yang membagi semua rizki. Jadi diingatkan kalau orang lagi putus asa. Zaman sekarang ini kan serba naik nih. Minyak naik, ini naik, cabai naik. Ya. Yang jualan chicken pusing. 90 ribu. Ya, misal. Kalau sekarang udah turun. Ya. Belum lagi telur naik. Wah. yang jualan martabak pusing lagi. Ya. Serba naik, BBM naik, pusing lagi, naiknya dua kali lipat, dan seterusnya. Nah, daripada pusing-pusing, ya protes juga gak manfaat, diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk supaya kita ingat hakikat yang menaikkan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal musta'in. Allah lah yang menaikkan harga. Allah juga yang menahan rezeki. Allah juga yang melapangkan rezeki. Allah lah yang menyebarkan rezeki bagi kita. Jadi kalau itu kan adem, iya juga ya, yang penting kita berusaha untuk bisa membelinya. Sambil berdoa, ya Allah, ya, turunkanlah harga-harga ini. Allah yang mengatur, bisa jadi besoknya tiba-tiba ya turun harga. Dengan kita berdoa kepada Allah. Daripada minta ke orang, belum tentu diterima, belum tentu dikasih, belum tentu diturunkan. Udah kayak gitu, mintanya sambil mencela-cela. Dasar pemerintah ini, itu, dan seterusnya. Nggak turun juga. Sudah mencela-cela, sudah berontak-berontak, nggak turun harganya. Dosa dapat. Turun harga tidak. Maka yang paling tepat, Rasulullah SAW di sini mengingatkan untuk kita berdoa. Bukan Rasulullah tidak bisa mengendalikan harga barang, tetapi Rasulullah khawatir jika mendolimi para pedagang. Jadi begini, antum bayangkan. Jika harga itu lagi naik, berarti kan ada sebab. Sebab itu biasanya apa? Kelangkaan barang, permintaan tinggi. Ini perhatikan nih, kelangkaan barang, permintaan tinggi. Nah, pedagang sudah belanja dengan harga mahal. Kalau kita udah diturunin, yang rugi siapa? Pedagang. Untuk ayam misalkan. Ayam itu sudah, misalkan belanjanya udah 30 ribu. Kemudian dikasih aturan, gak boleh menjual ayam, daging ayam gak boleh lebih dari 32 ribu. Kira-kira antum tekor gak? Pusing gak? Pusing. Yang lain senang, yang satu pusing. Nah, dari sinilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, tas'ir itu ada dua. Pengaturan harga itu ada dua. Yang pertama adalah zalim, dan ini haram. Yang kedua adalah wajib. Yang wajib ini adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti kalau di Indonesia ini adalah beras, BBM. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka diatur. Diatur. Ya, diatur supaya lebih murah bagaimana, ada subsidi. Bagaimana kalau begini dan begitu dan seterusnya. Itu diatur. Pemerintah berhak untuk mengaturnya. Tapi yang lainnya, misalkan harga daging ayam, ya nggak usah diatur. Ya cabai misalkan, ya nggak usah diatur. Ya, karena bukan kebutuhan pokok. Ya, ada yang senang cabai, ada yang enggak. Kan begitu. Ya, ada yang hobi cabai, ada yang enggak. Ya, itulah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang serba mahal, serba naik semua, enggak ada yang turun. Maka kita berdoa, ya Allah turunkanlah harga. Karena hakikatnya, innallaha huwa al-musta'ir. Hakikatnya Allah lah yang menaikkan harga. Untuk apa? Untuk menahan rizki pada sebagian orang. Untuk memberikan rizki pada orang lain. Dan Allah lah yang Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Terkadang ini ditahan, ini dikasih. Terkadang dikasih semuanya. Dan seterusnya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menguji iman, syukur, dan tawakal kita. Termasuk sabarnya kita. Hermian, silakan dikumandangkan azan. Tolong. Itu bab yabda'ul kabira bil kalami wassu'ali. Bab hendaknya mendahulukan orang yang lebih sepuh dalam berbicara atau dalam bertanya. Atau yang lainnya. Mendahulukan yang sepuh dulu. Monggo yang sepuh dulu. Ya. Dalam perkataan atau dalam pertanyaan. Dahulukan yang sebut dulu. Qala hadatsana Sulaiman bin Harb bin qala hadatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yazar maula al-Ansar an Rafi' an Khadij wa Sahal in Abi Haytham annahuma hadatha aw hadathahu an Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ata ya Khaybar fa tafarraqa fi nakhli wa qutila Abdullah bin Sahal. Jadi di sini kisahnya bahwasanya Abdullah bin Sahal, Abdullah bin Sahal radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat, ya, sahabat Ansar. Suatu ketika bersama dengan Muhayyisah ibn Mas'ud, ya, Muhayyisah ibn Mas'ud. Ataya Khaybar fatafarraqa fil nakhl. Saat mendatangi Khaybar, ya, keduanya berselisih dalam masalah kurma. Fakutila Abdullah bin Sahal, terbunuhlah Abdullah bin Sahal. Ya, terbunuh artinya tidak sengaja. Kalau qatala itu membunuh, kalau ini kutila, terbunuh. Namanya orang lagi berselisih, tiba-tiba kepleset misalkan jatuh, tersungkur ke batu, cek, kena kepalanya, meninggal. Namanya kutila, ya, tidak sengaja terbunuh. Ya. Faja Abdurrahman bin Sahal, maka datanglah Abdurrahman bin Sahal, yaitu saudaranya Abdullah bin Sahal. Ini sahabat Badri, sahabat yang ikut perang Badar. Wa Huwaisah wa Muhayyisah ibn Mas'ud bersama juga dengan Huwaisah dan Muhayyisah ibn Mas'ud. Ya, kalau Muhayyisah itu yang mana? Yang tadi dengan Abdullah bin Sahal cekcok, tidak sengaja Abdullah bin Sahal meninggal. Nah, Muhayyisah itu ngajak Huwaisah, saudaranya, ya, untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu fi amri sahibihim. Kemudian masing-masing berbicara tentang urusan, ya, saudara mereka. Fabada Abdurrahman. Saat itu Abdurrahman bin Sahal mulai berbicara. Wa kana asgharul qaum. Dan beliau itu orang yang lebih muda. Padahal dari pihak mana? Pihak korban. Ya kan? Jadikan perwakilan dari pihak korban. Tapi lebih muda. Faqala Nabi kabbiril kubar. Ya, dahulukan yang lebih tua. Ini adab juga nih. Ya, dalam pengadilan demikian. Dahulukan yang lebih tua. Qala Yahya liyal kalam al-akbar. Fatakallamu fi amri sahibihin. Hendaknya yang tua dulu yang berbicara, silakan berbicara tentang perkara saudaranya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atastahiquna qatilakum? Aw qala sahibakum bi ayman 50 minkum? Apakah kalian berhak, yaitu si korban ini berhak, ya, dengan diat, pembayaran diat 50 di antara kalian, ya. Di sini tidak diterangkan 50 apa, ya. Tidak diterangkan 50 apa diatnya itu, ya. Kemudian kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, amrul lam narahu. Ya, itu perkara yang tidak kami memandang, ya Rasul. Fatu berhukum Yahud di aiman khamsina minhum. Kala, apakah kau keserahkan kepada mereka? Apakah orang Yahudi itu akan menyerahkan dengan khamsina minhum? Yaitu diatnya 50 di antara mereka. Kalau ya Rasulullah, khamun kufar. Ya, mereka itu kaum orang-orang kafir, ya Rasul. Tawadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibalih. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendamaikan antara mereka. Qala Sahal, kemudian Sahal mengatakan, fadraktu naqatan min tilkal ibil, fadakhaltu mirbadan lahum, faraqta fi nidrijniha. Aku dapati onta yang dijadikan sebagai diat tadi, kemudian aku masuk ke kandangnya dan aku ya benar-benar memukul kakinya, ngecek ini sehat nggak, jadi kakinya dipukul-pukul untuk memastikan ini diatnya benar nggak ya. Jadi di sini kalau disebutkan apa berarti 50 onta diatnya. Jadi kisah ini ikhwanul fillah rahimakumullah, perselisihan tadi antara kaum muslimin ya dengan seorang Yahudi yang terbunuh adalah kaum muslimin bahkan sahabat. Dari kisah ini yang bagi lil imam ayyura'iya masalihal ammah wa ayyahtama bi islahi dzatil bain. Sepantasnya bagi seorang pemimpin itu memperhatikan maslahat umum dan mendahulukan untuk mengislahkan, mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Faedah yang kedua, isbatul qasamah. Ya, yaitu penetapan adanya qasamah. Pembagian dia. Jadi orang dahulu perhatikan seorang yang bayar diat, kemudian dia tidak mampu untuk bayar diat karena membunuh orang dari kaum lain, maka kaum atau kabilah yang pelaku dia akan membantu. Kabilahnya akan membantu. Misalkan kabilah A di antara satu kabilahnya membunuh kabilah B, mau bayar diat, maka satu kabilah ini ikut bantu, ikut tanggung jawab. 100 ekor unta itu ya sedikit. Ya. Nah, dalam pembunuhan yang tidak sengaja, maka itu tidak ada qisas. Adanya diat. Nah, diat itu akan tawar-menawar di sini. Secara asalnya 100 ekor unta. Kemudian nanti akan tawar-menawar. Segini. Nah, di sini kesepakatannya adalah 50 dan saat pertama pun dari pihak korban tidak setuju. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mendinginkan ya supaya diterima saja dan akhirnya diterima tapi dicek langsung oleh Sahal, oleh ayahnya dari Abdullah bin Sahal. Ya. Kemudian yang ketiga, sihatu yaminil kafir. Sahnya sumpahnya orang kafir. Wasihatul fasik, dan sumpahnya sahnya orang yang fasik. Ketika memang di pengadilan dia dituntut sumpah. Ya. Sehingga di sini fatahlifu lakum yahud, orang Yahudi itu bersumpah di sini. Demi Allah saya tidak sengaja demikian dan demikian. Ya. Itu sumpahnya akan dianggap. Ya, jika dia bersumpah atas nama Allah. Ya. Kemudian yang terkait faedah dari bab ini, al-bad'u bil kalamil akbar fahu ahaqqu bil iqrar. Dalam sebuah pertikaian ini. Dan yang didolimi adalah muslim loh ini ya. Yang didolimi muslim. Cuma lebih muda Abdurrahman bin Sahlnya. Dari pihak Yahudinya lebih tua. Kalau kita tendensius agama, maksudnya secara perasaan ya, bukan secara ilmu, akan milih siapa, akan bela siapa? Yang muslimnya, apalagi korban lagi. Muslim korban lagi. Ini Rasulullah tidak. Tetap yang berbicara yang lebih tua dulu, walaupun rupanya orang kafir, orang Yahudi. Yang tua berbicara dulu, monggo berbicara dulu. Ketika ada sesuatu seperti tidak sepakat, Rasulullah berusaha untuk supaya udah sepakat saja. Ya, akhirnya sepakat pada 50 ekor unta. Nah, ini demikian ma'asyiral muslimin. Illa kecuali idza kana shaghir a'lam wa aqdar min al-kabir 'ala al-bayan wa at-tabyin. Kecuali kalau yang lebih muda itu lebih berilmu dan maqamnya adalah penjelasan ilmu. Ya mohon maaf, antum banyak yang lebih tua dari ana. Bukan berarti ana lebih berilmu, tidak. Tetapi memang kebetulan yang ngisi adalah ana. Jadi berbicara. Ya begitu. Tapi dalam masalah umum muamalah biasa, kita harus dahulukan dulu. Dahulukan yang lebih tua usianya. Kecuali dalam masalah ilmu, maka memang kalau memang ternyata yang lebih muda lebih punya ilmu, maka yang muda pun yang berbicara. Seperti pada zaman Umar, beliau kalau musyawarah itu membawa anak muda. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Yang lainnya, wah, kalau gitu kita membawa anak-anak kita saja. Gitu kan? Akhirnya dites. Oh, belum tahu ini ya. Akhirnya beliau nyampaikan satu ayat, datangkan tafsirnya. Enggak ada yang bisa jawab kecuali Abdullah bin Abbas. Barulah para sahabat yang tua-tua baru tahu, oh ini anak muda, masih belasan tahun, tapi ya tafsirnya, faqihnya luar biasa. Ya. Demikian pula ada satu kisah pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada utusan menemui beliau, yang diutus anak yang paling muda. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ala rislik, sebentar dulu, falyatakallam akbarukum, yang berbicara orang tua saja, jangan anak kecil. Faqala lahul ghulam, maka anak kecil tadi berkata, ya amiral mu'minin, law kana al-amru bisin, lakana min ri'ayatika man huwa awla bimajlisika minka. Wahai amiral mu'minin, kalau urusan ini itu karena usia, niscaya yang lebih berhak berkuasa itu adalah yang lebih tua dari engkau. Jadi ketika, ya ma'ruf kalau kita baca sirahnya beliau, memang ada yang lebih berhak secara usia. Tetapi karena majlis syura lebih memilih kepada Umar bin Abdul Aziz, karena lebih berilmu, lebih bijak, dipilihlah. Walaupun usianya masih sangat muda saat itu. Ya. Qala, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fatakallam barakallahu fika. Silakan kamu berbicara, semoga Allah memberkahi kamu. Jadi ada beberapa pengkhususan memang. Ya. Seperti keilmuan atau kefasihan dalam berbicara. Ya. Itu mungkin yang lebih muda bisa, maka dipersilahkan. Kemudian beliau membacakan syair. Umar bin Abdul Aziz membacakan syair. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Walaysa jahulul qawmi kaman huwa alimu. Fa'inna kabirul qawmi la ilma indahu. Suhiran ilan taffat alihil mahafilu. Tuntutlah ilmu. Karena seorang itu tidaklah lahir dalam keadaan berilmu. Walaysa jahulul qawmi kaman huwa alimu. Dan tidak sama orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Fa inna kabirul qaumi la ilma indahu, karena seorang yang sudah sepuh, sudah tua tapi enggak punya ilmu, shahirun, itu teranggap kecil. Idza tafat alaihil mahazilu, ya, apabila memang apa namanya terpalingkan darinya berbagai macam keutamaan-keutamaan, ya, karena enggak punya ilmu, ya akhirnya kecil dari sisi ilmunya. Besar dari sisi usia, tapi kecil dari sisi ilmu. Kemudian ikhwan fi din azakumullah. Yang berikutnya pula, yambahi al-ittida bi yamiil mudda'i al-qasama. Itu dalam masalah sumpah, ini kita mendahulukan orang yang menuduh. Ini sebagaimana hadis al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti harus didatangkan oleh pihak penuduh, termasuk dia bersumpah dulu dengan bukti-buktinya. Dan orang yang mengingkari, si penuduh, pihak yang terlapor, jika dia ingkari maka dia bersumpah juga. Dan nanti hakim akan menimbang bukti-buktinya tersebut, saksi-saksinya tersebut. Nah, itu akan diputuskan. Ya, jadi jangan dibalik, orang yang dituduh suruh, mana buktinya kamu? Tidak, kalau misalkan ada orang nuduh nyuri, apa buktinya kamu tidak nyuri? Kan bingung. Apa buktinya saya tidak nyuri? Kan bingung kan. Seharusnya yang menuduh, kamu pencuri. Apa tuduhnya kamu menuduh dia pencuri? Nah, itu dimintai. Jadi kalau ada orang yang melapor, si pelapor yang ditagih buktinya mana? Jangan yang di laporin yang dituduh, mana buktinya bahwasanya kamu ini ya. Kecuali kalau dia bawa bukti, si pelapor bawa bukti ya, bawa keterangan, bawa saksi, maka kita baru tanyakan kepada si penuduh, apa sanggahan kamu ya, apa pembelaan kamu, dan seterusnya. Dia akan adu argumen, adu saksi, dan seterusnya. Ya tentunya ilmunya beda sendiri ya, perlu dipahami. Jadi fikih dalam masalah umum ya, fikih-fikih umum itu ada banyak perbedaan dalam fikih-fikih yang masalah pengadilan, jinayat, dan seterusnya. Itu ada jurusan khusus untuk masalah qadha, masalah jadi qadhi, jadi hakim, itu ada jurusannya sendiri. Ya, istilahnya ada sekolahnya sendiri menangani kasus-kasus yang ada. Karena tidak semua kasus itu, tidak semua permasalahan ada hadnya. Ada hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Terkadang hanya dilarang. Tapi hukumannya apa? Tidak diterangkan. Misalkan, nih contoh. Didapati seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Apa hukumannya? Kan enggak ada. Kalau seorang berzina jelas hukumannya ada hadnya. Tapi kalau ada laki-laki perempuan kemudian berduaan yang bukan mahram, hukumannya apa ini pengadilan? Kan enggak ada di Islamnya ini, kan enggak ada. Tapi kan larangannya ada. Cuma jenis hukumannya enggak ada. Nah, nanti di pengadilan itu dibuatlah konun, undang-undang. Ya, undang-undang misalkan dia ditakzir. Ditakzir itu dihukum supaya jera. Bisa bentuknya itu dengan habis, dengan dipenjara, atau bentuknya dicambuk. Misalkan dicambuk 10 kali, didapati berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, dicambuk 10 kali misalkan. Dan takzir ini tidak lebih dari 20 kali cambukan, ya, sepakatnya para ulama. Nah ini kan pada konun-konun yang kadang beberapa wilayah beda-beda. Ya misalkan yang urusan masalah, kemaslahatan-kemaslahatan umum, masalah lalu lintas, ada nggak di dalam Al-Quran dan Sunnah perinciannya? Kan nggak ada. Nah ini kan nanti dirinci pada konun perundang-undangan yang disepakati oleh ya orang-orang yang pakar dan termasuk para ulama di situ. Ya. Termasuk nanti hukuman-hukuman denda. Itu enggak semerta-merta didenda, enggak. Harus ada aturannya. Sudah pembahasannya. Nah, demikian ya. Sangat banyak sekali dalam masalah pengadilan, dalam masalah qadha itu dipelajari. Demikian ya, semoga bermanfaat. Intinya adalah di sini memuliakan orang yang lebih tua. Bahkan dalam masalah tadi, mukhasamah dalam masalah aduan, itu pun Rasulullah SAW kabirul kibar, yaitu dahulukanlah orang yang lebih tua. Walaupun yang lebih tua tadi, subhanallah, bukan muslim. Yang lebih tua pelaku. Tapi yang tua bicara dulu. Yang tua monggo. Ya. Ya, didahulukan lebih dahulu. Ini penting. Ya, dalam masalah makan, dalam masalah tindakan, muamalah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.